Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih berhubungan dengan tariq isbatun nubuwwah, metode dalam menetapkan kenabian. Di mana para anbiya dan rasul siapa saja yang memperhatikan tentang kejujuran mereka dan sifat-sifat dan mereka, maka akan tahu dengan yakin tentang kebenaran yang mereka bawa. Sudah di antara yang menunjukkan tentang kebenarannya ya, yaitu kebenaran yang betul-betul terwujud dari lisan mereka ketika mengkhabarkan sesuatu akan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Demikian pula pertolongan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Kemudian Imam Ibn Abi Al-Is rahimahullahu taala mengatakan, fal ingkaru risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'nun fir rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahkan pengingkaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ta'an, bentuk celaan terhadap Ar-Rabb, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatuhu ila dhulmi was-sama. Dan penisbatan Allah Subhanahu wa taala kepada kezaliman dan kebodohan. Ta'ala Allahu 'an dhalika 'unuwan kabira. Fal jahdun lirabbi bil kulliyati wa inkar. Bahkan pengingkaran terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan pengingkaran. Bagaimana kok bisa pengingkaran terhadap Rasul merupakan celaan kepada Allah dan penisbatan kepada Allah kezaliman dan kebodohan, bahkan merupakan bentuk pengingkaran secara keseluruhan terhadap Allah? Dikatakan wa bayanu dhalik, dan penjelasan yang demikian itu, annahu idza kana Muhammadur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam indahum laisa binabiyyin shadiqin bal malakun dhalimun faqad tahayya lahu an yaftari ala Allahi wa yataqawwalu wa yataqawwala alaihi. Yang kalimat-kalimat ini al-fanifillah atau pembahasan ini bisa dirujuk dalam kitab Ibnul Qayyim Hidayatul Hayari. Dari situ Imam Ibn Abi Al-Is rahimahullah ta'ala mengambil. Nah, dan pada paragraf ini bantahan talak untuk orang-orang Yahudi maupun Nasara yang mereka mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya yaitu, apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka itu bukan seorang nabi yang jujur, bahkan dia itu hanyalah seorang penguasa yang zalim, maka sungguh telah tersiapkan baginya kondisi untuk dia berduta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqawwal 'alaihi danaba, berbicara sembarangan atas nama Allah, mengada-ada wa yastamirru hatta yuhallila wa yuharrim. Dan terus demikian di atas kedzaliman dan kedustaan sampai dia menghalalkan dan mengharamkan. Wa yuqridul fara'id, dan juga mewajibkan kewajiban-kewajiban. Wa yusyarri'a syara'id wa yansakhal milal, dan yusyarri', yaitu apa? Menetapkan syariat-syariat dan menghapus agama-agama. Wa yadribar riqab, dan memenggal leher-leher. Wa yaqtula atba'ar rusuli wa hum ahlul haq, dan membunuhi para pengikut para rasul dalam keadaan mereka adalah ahlul haq. Wa yasbi nisa'ahum, dan menawan wanita-wanita mereka. Wa yughannima amwalahum, dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Wa dararihim, dan juga anak keturunan mereka. Wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka. Wa yutimma lahu dhalika hatta yaftahal arda, dan sempurna bagi Muhammad yang demikian itu sampai dia membuka negeri-negeri di muka bumi ini. Dalam artian sukses terus. Nah, keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yansib dzalika kullah ila amrillah lahu bihi wa mahabbatihi lah, dan beliau menisbahkan yang demikian itu secara keseluruhan kepada perintah Allah, bahwasanya beliau melakukan itu atas dasar perintah Allah kepadanya dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa rabbu ta'ala yushahiduhu wa huwa yaf'alu bi ahli al-haqqi wa huwa mustamirrun fil iftira'i alayhi 23 sana. Dan rabbu ta'ala, yaitu Allah, menyaksikan yang demikian itu dalam keadaan dia, yaitu Muhammad, melakukan yang sebagaimana diceritakan, yaitu membunuhi, menawan ahlul haq, yaitu Yahudi dan Nasara, menurut mereka. Ya kan? Ini sedang menjelaskan tentang pandangan mereka seandainya demikian. Seandainya Muhammad itu hanyalah seorang raja yang zalim. Allah menyaksikannya terus, dibiarkan. Dan dia wa huwa mustamirrun fil iftira'i alaih, dan terus menerus Muhammad berdusta atas nama Allah selama 23 sana, 23 tahun. Wa huwa ma'a dhalika kullihi yu'ayyiduhu wa yansuruh, dan Allah bersama dengan itu semua malah mengokohkan dan menolongnya. Wa yu'li amrahu wa yumakkinu lahu min asbabin nasril kharijati an 'adatil bashar, dan Allah tinggikan perkaranya dan kokohkan kedudukannya dan berikan kepadanya berupa sebab-sebab pertolongan yang yang keluar dari kebiasaan manusia. Ya, pertolongan yang luar biasa, bagaimana jumlah yang sedikit mampu mengalahkan musuh yang berlipat ganda. Juga hal-hal yang lain. Wa ablahu min dhalika annahu yujibu da'watah atau yujibu da'awatihi, dan yang lebih tanda dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala malah mengabulkan doa-doanya. Wa yuhliku a'da'ahu, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Wa yarfa'u lahu dzikrah, dan mengangkat penyebutannya sehingga disebut-sebut dengan kebaikan. Hadza wa huwa 'indahu fi ghayatil kadhibi wal iftira'i wal dzulmi, dan yang demikian ini di sisi mereka, yaitu ahlul kitab dan yang semisal, pada puncak kedustaan dan pengada-adaan atas nama Allah dan kezaliman. Bagaimana bisa? Fa innahu la azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa abtala syara'i'a anbiya'ihi wa baddalaha wa qatala awliya'ah. Dan sungguhnya Tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah dan membatalkan syariat para nabinya dan menggantinya serta membunuh wali-walinya. Wastamarrat nusratuhu alaihim daiman, dan terus menerus pertolongan Allah atas mereka ini. Wallahu ta'ala yukirruhu ala dhalika, Allah membiarkan atas yang demikian itu. Wala ya'khudhu minhu bil yamin wala yaqta'u minhu al-wadin, Allah tidak menghukumnya dengan tangan kanannya, tidak pula memutus urat-uratnya. Fa yalzamuhum an yaqul, maka melazimkan mereka untuk mereka mengatakan, la sani'al alami wala mudabbir. Berarti apa konsekuensinya? Berarti tidak ada pencipta untuk alam ini, tidak ada pengatur. Paham dari sini? Walau kana lahu mudabbirun qadirun hakimun la akhadha ala yadayhi wa laqabalahu a'zama muqabalah wa ja'alahu nakalan lis salihin. Kalau seandainya ada pengatur untuk jagat raya ini dan yang maha mampu dan maha bijaksana, tentu dia akan apa? Dengan segera mengambil, yaitu mengadab Muhammad ini dengan kedua tangannya, dan akan apa? Menghadapinya dengan akan apa? Dan akan membalasnya dengan sebesar-besar balasan. Sehingga yang demikian itu menjadi nakalan di salihin, yaitu menjadi pelajaran bagi orang-orang saleh tentang kehancuran siapa saja yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Idza yaliku bil muluki ghairu dhalik. Sebab tidak pantas bagi raja-raja selain itu. Fa kaifa bimalkil muluki wa ahkamil hakimin. Lalu bagaimana dengan zat yang menguasai semua raja dan zat yang maha hikmah, maha bijaksana dari semua yang memiliki sifat bijak? Maksudnya bagaimana, ikhwan? Tidak pantas bagi apa raja untuk ada seseorang di bawah penguasaannya yang apa mengaku-ngaku atas namanya tapi dia bohong, ya tidak. Mesti dia akan dihukum di dunia saja. Ada seorang yang mengaku sebagai utusan raja, kemudian berdusta atas namanya, melakukan ini dan itu. Dalam keadaan raja itu tahu, tentu akan segera dihukum. Tidak pantas bagi para raja kecuali yang demikian itu untuk mengokohkan kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan zat yang merajai semua raja? Tentu tidak akan dibiarkan ada seseorang yang berdusta atas namanya. Bahkan kok malah diberi pertolongan dan dimenangkan. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang raja yang zalim dan semuanya dusta, berarti konsekuensinya meniadakan adanya Allah. Paham? Konsekuensinya berarti menolak adanya Allah. Ini. Wala raiba anna Allah ta'ala qad rafa'a lahu dhikrahu wa adhara da'watahu wa syahadata lahu bin nubuwah ala ru'usil asyhadi fi sa'iril bilad. Tidak syak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penyebutannya dan telah menampakkan dakwahnya dan bersaksi untuknya tentang kenabian atas semua kepala-kepala yang bersaksi di semua negeri-negeri. Wa nahnu la nunkiru anna katsiran minal kadzdzabina qama fil wujudi wa dhaharat lahu syauqah walakin lam yatimma amrah atau lam yatimma amruh. Dan kami tidak mengingkari bahwasanya di sana banyak para pendusta yang ada di dunia ini, qama fil wujud, yaitu ada di jagat raya ini ada para pendusta dan memiliki kekuatan menang, ada, tapi tidak sempurna perkaranya. Walam tatul muddatuh, dan tidak panjang, tidak lama zamannya, mesti beberapa saat akan hancur. Fal sallatallahu alaihi rusulahu atba'ahum, bahkan mesti akan Allah Subhanahu wa taala kuasakan atas dia rasul-rasulnya dan para pengikut para rasul. Faqata udabirahu wastasalu, sehingga para rasul dan pengikutnya tersebut mematahkan punggung-punggung mereka dan menguasainya. Hadhihi sunnatullah allati qad khalat min qabl, dan ini sunnatullah yang telah berlalu. Hatta innal kuffara ya'lamuna dzalik, sampai orang-orang kafir pun mengetahui yang demikian itu. Qala ta'ala am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Lihat. Maka mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu syair. Nah, seorang penyair saja yang kami menunggu-nunggu. Ya, menunggu-nunggu kehancuran dia, menunggu-nunggu kekalahannya. Nah, maka katakanlah, tunggulah. Sebenarnya kami bersama kalian juga apa? Sama-sama menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Afala tarahu yukhbiru anna kamalahu wa hikmatahu wa qudratahu ta'ba an yukirra ma taqawwala 'alaihi ba'dal aqawin. Man taqawwala 'alaihi ba'dal aqawin. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengkabarkan bahwasanya di antara kesempurnaan dan kebijaksanaan serta kemampuannya, atau bahwasanya kesempurnaan Allah dan kebijaksanaan serta kemampuannya itu enggan untuk membiarkan siapapun yang mengada-ada atas namanya dengan apa? Perkataan-perkataan yang dusta. Al-aqawil, perkataan-perkataan dusta. Allah tidak akan menyetujuinya, tidak akan membiarkannya. La budda an yaj'alahu 'ibratan li 'ibadihi, mesti Allah akan jadikan itu sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Kama jarat dzalika sunnatuhu fil mutaqawwilin 'alaihi, sebagaimana telah berlalu yang demikian itu sunnahnya pada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa iya sya'illahu yakhtim ala qalbik. Apakah mereka mengatakan iftara 'ala Allahi kadhiba, sungguh Muhammad telah, atau iftara 'ala Allahi kadhiba, Muhammad telah berbuat dusta atas nama Allah. Fa iya sya'illahu yakhtim ala qalbik. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka sungguh Allah akan mengunci hati. Nah, wahuna intaha jawab syarat. Di sini selesai jawab syaratnya. Tuma akhbara khabaran jaziman ghaira mu'allak annahu yamhul batila wa yuhiqqul haqqa. Kemudian Allah berikan khabar secara tegas tanpa diapakaitkan sedikit pun bahwasanya Allah akan menghapus yang batil dan menegakkan yang hak. Wa qala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu 'ala basharin min shay'. Mereka tidak menempatkan Allah sesuai dengan kadar keagungannya tatkala mereka mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas manusia ini sesuatu pun. Fa akhbara subhanahu anna man nafa 'anhu al-irsala wal kalama lam yaqdurhu haqqa qadrihi. Maka Allah khabarkan di sini bahwasanya siapa saja yang menolak pengutusan Rasul, nah, dan menolak kalamullahi azza wa jalla, berarti dia tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada keagungannya. Ini jelas konsekuensi bagi siapa saja yang tidak beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti konsekuensinya apa? Menolak adanya Allah, menolak dan membangkang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakaru furuqan bainan nabi wa rasul. Ini pembahasan terus. Nah, selesai afanikillah pembahasan tentang apa itsbatun nubuwah, bahwasanya wajib untuk apa? Untuk setiap mukmin mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak diterima persaksian la ilaha illallahnya sampai mereka secara sharih, secara tegas mengakui apa? Muhammad Rasulullah. Kalau datang orang Nasara, mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh diterima, tidak bisa diterima, tidak cukup. Kenapa? Karena asal agama Nasrani ya telah mengakui apa? Mengakui Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Yahudi, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi pembangkangan mereka yaitu dari sisi tidak mau tunduk, tidak mau menerima kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk mengatakan secara sharih wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Waqad dzakaru furuqan bainan nabi war rasul. Sekarang pembahasan berikutnya tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Mereka telah menyebutkan perbedaan-perbedaan antara nabi dan rasul. Wa ahsanuha anna man nabba'ahu Allah bi khabari samai in amarahu an yuballigha ghairahu fa huwa nabiyyun rasul. Wa illam ya'murhu an yuballigha ghairahu fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasul. Dan yang paling bagusnya ini menurut Ibnu Abil Aiz rahimahullah ta'ala, bahwasanya siapa saja yang nabba'ahu Allah bi khabari sama, yang Allah berikan wahyu dengan khabar dari langit, yaitu diberi wahyu, apabila Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka dia adalah nabi dan rasul, nabi sekaligus rasul. Dan apabila tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka dia hanyalah nabi, bukan rasul. Ini sebagaimana yang banyak disebutkan dalam pelajaran-pelajaran sekolah, bahwasanya nabi seorang yang diberi wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi mengerti apa pembedaan ini, afanifillah, perbedaan yang lemah. Sebab perintah al-balagh, al-amru bil-balagh syamilun li kullil anbiya. Nah, perintah untuk menyampaikan itu mencakup keseluruhan para nabi. Nah, para nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan. Kenapa? Mereka diberi ilmu, wajib untuk menyampaikan ilmu. Makanya pembedaan yang paling bagus sebagaimana telah kita lewati yaitu apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau An-Nubuwah, bahwasanya kullaman awha Allahu ilaihi fa huwa nabi. Semua yang diberi wahyu oleh Allah maka dia adalah nabi. Wa in ursila ila qaumin mukadzibin fa huwa rasul. Apabila diutus kepada kaum yang mendustakan mereka maka itu rasul. Wa illam yursal ila qaumin mukadzibin fa huwa nabi. Apabila tidak diutus kepada kaum yang mendustakan maka dia adalah nabi. Nah, jadi perbedaannya akhwan yaitu diutusnya mereka kepada siapa. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan, tapi kalau nabi tidak diutus kepada kaum yang mendustakan. Contoh yang paling jelas siapa? Harun. Harun nabi bukan rasul. Karena beliau diutus kepada Bani Israel yang telah beriman kepada Musa alaihi salatu wasalam. Nah, ini contohnya. Demikian pula Adam. Adam yang mana bila nabi, bukan rasul. Makanya awal rasul siapa? Nuh alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena semenjak Adam turun di muka bumi, kemudian muncul atau lahirlah anak keturunannya, mereka semua berada di atas tauhid. Anda mendidik mereka di atas tauhid, tidak ada yang mendustakan. Paham? Sampai muncul kesyirikan pada masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi ini perbedaan yang jelas antara Nabi dan Rasul. Dan perlu diketahui, tidak dipersyaratkan seorang Rasul itu untuk apa? Untuk membawa syariat yang baru. Karena sebagian memberikan perbedaan bahwasanya Rasul itu membawa syariat yang baru, ini tidak syarat, tidak dipersyaratkan. Nah, tayyib seperti Yusuf, Yusuf tidak membawa syariat baru. Nah, tayyib beliau seorang Rasul. Jadi ini pengertian atau perbedaan yang sahih tentang Nabi dan Rasul. Qala fa rasulu akhassu minan nabi, fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Sehingga dari sini kita ketahui rasul itu lebih khusus daripada nabi. Fa kullu rasulin nabiyyan, nabiyyan. Ada alifnya enggak? Fakullu rasul fakullu rasulin nabiyun, setiap rasul itu nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasula, dan tidak setiap nabi itu rasul. Jelas. Nah, kalau ini sahih. Walakin ar-risalata ammu min jihati nafsiha, fan-nubuwwatu juz'un min ar-risalah, idh ar-risalatu tatanawalu an-nubuwwah wa ghayraha. Akan tetapi risalah, ya, kata atau istilah risalah itu ikhwan, lebih umum dari sisi apa? Dari sisi risalah itu sendiri, dari sisi apa? Istilah risalah itu sendiri lebih umum cakupannya daripada nubuwah. Nah, sebab nubuwah itu merupakan bagian dari risalah. Sebab risalah itu mencakup kenabian dan yang lainnya. Nah, mencakup kenabian dan lainnya, ini risalah. Bikhilafir rusul, berbeda dengan para rasul. Fa innahum la yatanawaluna al-anbiya'a wa ghayruhum. La yatanawaluna al-anbiya'a wa ghayruhum. Falil amru bil aqsi. Farisalatu a'ammu min jihati nafsiha wa akhassu min jihati ahliha. Nah, para rasul, maka apa? Tidaklah mencakup mereka, para anbiya, dan selain mereka. Rasul khusus. Dan lain balil amru bil aks, bahkan perkaranya kebalikannya, yaitu nah, para anbiya itu apa? Mesti dicakup oleh para rasul, ya kan? Karena semua rasul itu mesti masuk dalam cakupan nabi. Paham? Ya, paham sampai sini? Ini kalimatnya. Kalimatnya dipahami. Sehingga kesimpulannya farisalatu a'ammu min jihati nafsiha, maka risalah itu lebih umum dari sisi apa? Dari sisi risalahnya itu sendiri, dan lebih khusus dari sisi apa? Pengembannya. Risalah na'am ahlinya adalah para rasul. Para rasul itu lebih khusus daripada para nabi. Itu maksudnya. Qala wa irsalur rusuli min azami ni'amillahi 'ala khalqi. Dan pengutusan para rasul termasuk di antara seagung-agung nikmat Allah atas para makhluknya, wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terkhusus pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan seagung-agung nikmat. Makanya kita bersyukur menjadi umat beliau, ikhwan. Dan bersyukur bisa mengikuti sunnah beliau. Allah katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah Allah anugerahkan kepada kaum mukminin. Tatkala Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka itu sama-sama manusia. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka dari noda-noda kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah ketika digandengkan dengan al-kitab, maka maknanya sunnah sebagaimana datang akar dari beberapa salaf. Walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Faqala ta'ala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah bagi sekalian alam. Naam, rahmah lil alamin, ikhwan. Dan rahmat ini yaitu dengan apa? Dengan mengentaskan manusia dari kegelapan syirik. Bukan kemudian yang dimaksud rahmah adalah senantiasa adem ayem tanpa naam ada permusuhan sedikit pun. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi sekalian alam, tapi apa? Datang dengan apa? Syariat jihad, memerangi ahlu syirki wal kufri. Makanya ayat ini banyak disalahgunakan oleh para penyeru apa? Penyeru takrib bainal adyan, yaitu pendekatan untuk perdamaian antar agama-agama, bahkan penyatuan tiga agama. Ini nah kedzaliman atas ayat. Karena ayat menegaskan dia rahmat sebagai rahmat untuk sekalian alam, yaitu dengan apa? Menyeru kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Bukan kemudian berlemah lembut, bermesraan dengan ahlu syirki wal kufri, bahkan bahu-membahu pada acara-acara kesyirikan. Ini bukan nah bentuk rahmatan lil alamin yang dimaksud dalam ayat. Bahkan apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kelemahan dalam akidah. Tatkala nah bergabung pada acara-acara kesyirikan, bantu-membantu dengan ahlu syirki wal kufri pada acara-acara mereka yang seharusnya berlepas diri dan meninggalkan. Nasallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.